بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian bab yang ke-23 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul mubasharati lis-shaim, bab al-mubasharah bagi as-shaim, orang yang berpuasa. Iya. Asal penggunaan kata mubasyarah yaitu artinya pertemuan kulit dengan kulit. Pertemuan kulit dengan kulit. Dan kemudian kata mubasyarah ini dibahasakan dengan banyak hal yang berkaitan dengan pertemuan kulit dengan kulit tersebut. Dan kadang mubasyarah diartikan juga dengan mana jima, hubungan suami istri, seperti dalam firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini mencakup mana hubungan suami istri juga di dalamnya. Dan di dalam bab ini Al-Bukhari tidak menginginkan mana jima, kata mubasyarah yaitu bermana yang lain. Ya, adapun hubungan suami istri, beliau akan menerangkan pembahasan khusus untuknya tentang larangannya bagi orang yang berpuasa. Kitab beliau babul mubasyarah lis-shaim, bab mubasyarah bagi orang yang berpuasa. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, yahrumu alaihi farjuha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, haram baginya kemaluannya. Ya, maksudnya boleh saja ada persentuhan kulit dengan kulit seperti mencium, memeluk atau yang semisal dengannya. Adapun hubungan suami istri itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan dalil ya. Kata beliau, haddatsana Sulaiman ibn Harb, ceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, yaitu Sulaiman bin Harb al-Washishi. Qala an Syu'bah, dari Syu'bah yaitu Syu'bah ibn al-Hajjat. Ani al-Hakam, dari al-Hakam yaitu al-Hakam bin Utaibah. Ani Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai. Ani al-Aswad, yaitu al-Aswad bin Qais al-Nakhai. An Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium, melakukan mubasyarah sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakakum liirbihi. Dan Rasulullah adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Kalimat liirbihi ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan kebiasaan Imam Al-Bukhari, kalau ada kalimat yang beliau tafsirkan, beliau bawakan ayat yang menjelaskannya. Atau kadang beliau pada sebagian penafsiran gharib, beliau ambilkan dari kitab Abu Ubaidah. Iya. Di dalam hal ini penafsiran. Dan di sini beliau bawakan ayat, qala Ibnu Abbas ma'aribu hajatan. Berkata Ibnu Abbas, ma'arib artinya hajat, keperluan. Itu di surah Thaha ya, tentang Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Karena ma'arib saya memiliki padanya ma'arib, itu berbagai keperluan lainnya. Jadi ini kata dari irb. Wa qala tawus gairi ulil irbah di surah Nur. Kadang orang yang tidak memiliki irbah, maksudnya tidak memiliki syahwat terhadap perempuan. Iya. Jadi kalimat kana amlakakum li irbihi adalah Nabi orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Kalimat irbihi di situ beliau mampu menguasainya. Dan ini syarat ya dalam kebolehannya. Wa qala Jabir bin Zaid, dan berkata Jabir bin Zaid, idza nadhara fa amna yutimmu shaumahu. Apabila dia melihat lalu dia mengeluarkan mani, seorang misalnya melihat kemudian keluar darinya mani, maka kata Jabir bin Zaid dia sempurnakan puasanya. Sebab ini bukan jima. Iya. Bukan jima. Puasanya tidak batal. Ini kalau sekedar melihat. Adapun kalau dia melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya mani, seperti dia melakukan onani misalnya, waliyadzibillah. Kebanyakan ulama bahkan sebagiannya menukil kesepakatan bahwa puasanya batal. Walaupun sebagian ulama kita seperti Syekh Al-Albani dan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah atau rahimahumullah berpendapat tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan batalnya. Iya. Namun bagi mereka yang mendapat, mengatakan batal puasanya, sebenarnya mempunyai sisi kekuatan dalil dari banyak sudut. Iya. Ala kulli hal, ini berkaitan dengan mubasyarah. Ya, sekadar mencium, memeluk, itu tidak membatalkan puasa. Kalau hal itu adalah hal yang wajar, bukan hal yang menggerakkan syahwat. Kalau menggerakkan syahwatnya, ini menjadi permasalahan. Ya. Dia bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Tergantung keadaannya. Karena itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bertanya hukum mencium perempuan. Dia bertanya mencium istrinya dalam keadaan dia puasa. Maka Nabi berkata, tidak apa-apa, diizinkan untuknya, diberikan keringanan. Datang lagi orang lain bertanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya. Pertanyaannya sama tentang hukum mencium istri. Yang pertama diberikan keringanan, dan yang kedua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sama tapi jawaban berbeda. Ya. Ternyata yang datang pertama bertanya dan diizinkan itu anak diizinkan itu adalah seorang syekh, orang yang sudah tua. Dan yang datang yang kedua dan dilarang oleh Nabi itu anak muda. Ya. Jelas ya? Maka keterkaitan masalah mencium ini kembali kepada makna itu. Jadi dia kadang dibolehkan kalau hal yang biasa tidak menggerakkan syahwatnya. Kemudian kalau dia dengan syahwat, ini adalah hal yang makruh. Dan telah berlalu bersama kita seorang yang berpuasa. Allah sebutkan keutamaannya karena yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya dia tinggalkan karena aku. Karena Allah dia tinggalkan. Syahwat juga, semua hal yang berkaitan dengan syahwat dia tinggalkan karena Allah. Ini dari wazifah pekerjaan orang yang berpuasa. Karena itu mencium tadi hukumnya ada yang dibolehkan, ada yang makruh. Dan kalau dia tahu dirinya bisa jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan, dia berjima dengan istrinya, diakibatkan dengan perbuatan itu, diakibatkan oleh perbuatan itu, maka dia tidak boleh mendekatinya. Jangan dia buka pintu kejelekan bagi dirinya. Baik, kata mubasyarah ini lebih umum ya, dari mencium, memeluk. Dan saya telah terangkan tadi bahwa asal kata mubasyarah artinya persentuhan kulit dengan kulit. Di bab berikutnya Al-Bukhari membahas lebih khusus lagi pada pembahasan mencium. Kata beliau, babul qubla lis-sha'im, bab mencium bagi orang yang berpuasa. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna, ya, beliau Abu Musa al-Anazi al-Basri. Qala haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan. An Hisham, dari Hisham. Ya. Hisham di sini adalah Hisham ibnu Urwa ibnu Zubair. Qala akhbarani abi, beliau berkata mengabarkan kepadaku ayahku, yaitu Urwa ibnu Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Kemudian kata beliau, wahaddatsana, beliau ulangi lagi sanadnya dengan jalan yang lain, wahaddatsana Abdullah ibnu Maslama, ya, al-Qa'nabi al-Madani al-Malikin, dari Malik yaitu Malik bin Anas, an Hishamin, yaitu Hisham bin Urwa, an abihi, dari ayahnya yaitu Urwa ibnu Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sha'im, thumma dhahikat. In kana, sesungguhnya, kalimat in di situ dalam bahasa Arab disebut mukhaffafa min ath-thaqila. Ya. Mukhaffafa min ath-thaqila. Asalnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau innahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuqabbilu, lam di situ lam taukid, lebih dikenal di kalangan ahli nahwu dengan bahasa lam al-muzahlaqah. Sungguhnya, jadi kalau saya terjemahkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium ba'd azwajihi, sebagian istrinya, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Sebagian istri yang dimaksud di sini adalah Aisyah sendiri. Adalah Aisyah sendiri. Dan ini dari etika membahasakan. Jelas ya, dari etika membahasakan. Ya, karena itu saya uraikan dari pembahasan sebelumnya. Bagi orang yang membaca, sering dia membaca ayat Al-Quran, sering dia membaca hadith-hadith Rasulullah SAW, itu pasti dia akan terpengaruh dengan berbagai akhlak yang indah di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith tersebut. Ya. Karena itu seorang, kalau dia memperbanyak membaca ya, ayat-ayat, hadith-hadith, ayat-ayat itu dia baca tafsirnya, demikian pula hadith-hadith dia baca syarah-syarahnya, maka ini adalah hal yang bagus, perkara yang sangat menambah keimanan bagi seorang hamba. Dan seorang mukmin yang paling baik keimanannya adalah yang paling indah akhlaknya, yang paling indah akhlaknya. Jadi Rasulullah sungguh mencium sebagian istrinya, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Thumma dhahikat, ya. Kemudian Aisyah tertawa. Jelas ya? Baik. Ini Hisham Urwa ibn Zubair ya, yang apa namanya menghikayatkan. Dan Urwa ibn Zubair ini kemenangan Aisyah radhiyallahu anha. Kemenangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah anak dari Urwa ibn Zubair, adalah anak dari saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu Urwa termasuk orang yang paling banyak mengambil ilmu dari Aisyah dan paling mengenal ya kepribadian Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Baik. Dan di sini Aisyah tertawa. Ya, menunjukkan bahwa seorang guru ya, Enggak mesti gurunya itu kalau mengajar dia apa namanya? Tegang saja terus. Ya. Atau serius terus. Nah. Enggak mesti. Ya. Kadang ya dia tersenyum. Ya. Karena pada sebagian hadis tabiat manusia seorang tersenyum. Ya, pada hal tersebut. Ya ada hal yang kadang itu lucu, dia tahan apa namanya? Senyumannya. Ini kadang di luar tabiatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tertawa, kadang beliau tersenyum. Ya. Kadang beliau tersenyum. Baik. Kemudian kata beliau haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhat Abul Hasan Al-Basri. Ya. Qala haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Hisham ibni Abi Abdullah, dari Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwa'i. Ya. Ini Imam Al-Bukhari di sini menerangkan nama ayahnya. Ya. Untuk membedakan dengan Hisham yang di atas tadi. Hisham di atas, Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi meriwayatkan juga dari Hisham di atas. Tapi itu bukan ibnu Abdullah yang di atas. Yang di atas itu Hisham ibn Urwah. Kalau ini Hisham bin Abi Abdullah. Ya sebenarnya kalau Imam Al-Bukhari tidak sebut juga ibnu Abi Abdullah, orang yang mengerti ilmu hadis juga tahu bahwa dia beda dengan yang di atas. Tapi ini dari apa namanya cara ahli hadis di dalam membahasakan riwayat-riwayat. Iya. Ya. Kita tahu bahwa di sini Hisham bin Abi Abdullah Dustuwai, kita lihat gurunya setelahnya Yahya bin Abi Katsir. Kalau di atas Hisham, dia berkata ayahnya itu adalah Urwah ibn Zubair, Hisham bin Urwah ibn Zubair. Ketika disebut Yahya bin Abi Katsir, kita tahu bahwa ini Hisham bin Abi Abdullah Dustuwai. Nah. Kata beliau haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah, dari Abu Salamah itu Abu Salamah bin Abdurrahman. An Zainab ibnati Ummi Salama, dari Zainab putri Ummi Salama. An Ummiha, dari ibunya Ummu Salama. Ini riwayat sahabiyah dari sahabiyah. Dua orang sahabat perempuan meriwayatkan. Ya. Dan sini Zainab meriwayatkan dari ibunya. Itu indah ya, kalau seorang ibu dia penuntut ilmu, anaknya juga dia didik dengan ilmu, maka itu akan menjadi indah seperti ini. Seorang anak perempuan meriwayatkan dari ibunya. Ya. Berbeda kalau ibunya bukan penuntut ilmu. Atau sebaliknya, ibunya penuntut ilmu, anaknya tidak. Tidak mungkin ini terjadi. Ada anak meriwayatkan dari siapa? Dari ibunya. Ya. Karena itu di dalam kita membaca apa namanya hadith-hadith, kadang kita melihat juga bagaimana biografi para ulama itu, para ahli hadith. Dan kita melihat bagaimana akhlak orang-orang yang menyandang hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, beliau berkata, "Bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamila ithhibtu." Tatkala saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah khamila. Khamila ini sejenis permadani. Ya. Ya bersama Nabi di situ. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin istri Nabi, tiba-tiba saya haid. Fansalaltu, maka saya pun pergi diam-diam. Ya, maksudnya pergi sedikit-sedikit. Ya. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu saya mengambil pakaian haidku. Ya, perhatikan ya bagaimana etika seorang istri kepada suaminya. Ya. Seorang istri kepada suaminya, dia tidak menunjukkan hal-hal yang kadang suaminya kurang senang untuk melihatnya. Nah, fa akhadtu thiyaba haydati, maka saya mengambil pakaian haid saya. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu boleh dia memiliki pakaian khusus yang dia pakai haid. Ini di masa itu belum secanggih di masa ini. Ada dari apa namanya pembalut-pembalut bagi perempuan yang bisa menahan haidnya. Pada masa tersebut, pada saat haid, mereka kadang memakai pakaian khusus saat mereka haid. Nah, supaya memudahkan. Faqala, maka Rasulullah berkata, malaki anafisti, ada apa dengan engkau? Apakah engkau nifas? Ya, ini menunjukkan bahwa haid itu kadang dinamakan juga dengan nifas. Dan dari sini disepakati oleh para ulama bahwa seluruh hukum haid itu sama dengan hukum nifas. Atau sebaliknya, hukum nifas semuanya sama dengan hukum apa? Hukum haid. Kecuali pada beberapa keadaan ada perbedaan, ya, di dalam masalah lamanya, di dalam masalah dijadikan sebagai tanda balik atau tidaknya, dan juga di dalam masalah dijadikan sebagai tanda iddah atau tidak. Tiga pembahasan yang membedakan antara haid dan nifas. Selain itu sama. Qultu na'am, maka kata Ummu Salamah, iya, saya haid. Fadakhaltu ma'ahu fil khamila. Kemudian saya masuk bersama Rasulullah di al-khamila, maksudnya berbaring bersama. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa adanya haid pada istri itu tidak menghalangi dia berada di sisi suaminya. Wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaghtasilani min ina'in wahid. Adalah beliau, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya mandi dari satu bejana. Ya, ini menunjukkan bolehnya suami istri mandi bersama. Dan ini juga menunjukkan baiknya muasyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Beliau ini sosok suami yang sangat baik untuk istri. Ya. Bukan jenis dari suami yang apa namanya galak, yang istrinya tidak berani terhadapnya. Ya. Dan ada sebuah hadis indah di dalam Sahih Muslim tentang kisah 10 orang perempuan yang duduk-duduk bercerita tentang suaminya. Ya, setiap orang menceritakan tipe suaminya masing-masing. Ya. Ada yang tipe suaminya, kalau suaminya masuk rumah, dia seperti singa. Ya. Kalau istrinya berbicara, ya, kalau istrinya berbicara akan ditalak, kalau dia tidak berbicara akan digantung. Ya. Tidak berbicara seperti orang yang tergantung. Iya. Dan ada tipe-tipe yang lainnya. Dari situ ada pelajaran-pelajaran. Ya, sebab tipe istri yang paling baik disebutkan di situ adalah, apa, tipe suami yang paling baik adalah Abu Zara kepada Ummu Zara. Iya. Dan Rasulullah berkata kepada Aisyah, saya terhadap engkau seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Jelas ya, menunjukkan bahwa itu kepribadian beliau di dalam bergaul dengan para istrinya. Dia itu hadis yang bagus, ya, perlu apa namanya dicermati. Nah, kata beliau, wakana yuqabbiluha wa huwa shaim. Dan adalah Rasulullah mencium beliau, mencium Ummu Salamah istrinya, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, sudah kita terangkan ya tentang hukum mencium, bahwa hukumnya boleh kalau dia bisa menguasai syahwatnya atau hal yang wajar. Tapi kalau hal tersebut ya bisa menggerakkan syahwatnya, maka itu adalah hal yang makruh baginya. Nah, asalnya bagi seorang yang berpuasa, dia meninggalkan seluruh hal yang terkait dengan syahwat. Itu asal bagi orang yang berpuasa. Kemudian dalam bab yang ke-25 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu iktisalis shaim. Bab seorang yang berpuasa mandi. Ya. Ini beliau masih menjelaskan hal-hal yang dibolehkan atau hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ada hal yang makruh dia lakukan, ada hal yang dibolehkan, dan seterusnya. Dan di sini beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang berpuasa boleh saja dia mandi. Boleh dia mandi. Beliau membawakan di sini beberapa athar dan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Iya. Kata beliau, "Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thauban fa alqahu alayhi wa huwa shaim." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membasahi sebuah baju, kemudian Ibnu Umar memakai baju yang basah itu, dan beliau dalam keadaan apa? Berpuasa. Ya. Ini biasa ya di masa dahulu kalau musim sangat panas. Ya. Mereka basahi bajunya kemudian dipakai agar supaya apa? Terasa sejuk. Nah, ini masih kita lihat di sebagian apa namanya, ya, orang-orang Arab di musim panas. Ya tentunya saya melihatnya di Yaman ya, ya yang memang kondisinya masih apa kadang di banyak penduduknya memprihatinkan. Ada yang mempunyai baju, ya masya Allah bajunya cuma itu saja, ya cuma itu saja. Ya saya taunya cuma itu saja. Saya pernah melihat beberapa orang, ya, bajunya warnanya sama itu terus yang dia pakai. Nah bisa dikatakan dia punya 20 pasang baju seperti itu. Ya sebab robeknya juga itu-itu juga. Ya. Jelas ya? Ya. Mandi, masya Allah dia mandi, basahi semua badannya. Kemudian dia cuci bajunya dan dia berjemur menggunakan baju tersebut. Ya. Mendekati kering masuk ke masjid. Nah duduk belajar. Ya. Nah. Dan ini dari keunikan di apa namanya di Yaman di Pondok Syekh Mukbil rahimahullah taala yang saya sendiri meyakini mungkin banyak dari hal tersebut ya keberkahan bagi para santri itu yang walaupun dalam keadaan susah tetap menuntut ilmu Allah mudahkan bagi mereka ilmu itu. Iya. Kata beliau wadakhala asy-Sya'bi al-hammama wa huwa shaim. Dan asy-Sya'bi pernah masuk ke kamar mandi dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, ini Asy-Sya'bi, beliau seorang tabi'in. Memang bukan dari kibar tabi'in, dari pertengahan. Cuman beliau menjumpai banyak sahabat, lebih dari 120 orang sahabat beliau temui. Imam Asy-Sya'bi ini luas sekali ilmunya. Beliau dimintai fatwa dan masih banyak para sahabat yang hidup. Ini Asy-Sya'bi rahimahullah. Karena itu sering disebutkan dalam fikih beliau. Beliau masuk ke hammam di sini, kamar mandi, dan beliau dalam keadaan puasa. Ya, tidak apa-apa, menunjukkan tidak apa-apa suara itu mandi. Nah, dan dari sini kita juga memahami ya bagaimana manhaj Al-Bukhari dalam menanamkan fikih. Bahwa beliau di dalam pembahasan fikih tidak hanya sekedar membawakan hadis, ayat dan hadis, tapi beliau membawakan bagaimana as-salaf memahami nas-nas itu. Ya, beliau melihat Ibnu Umar membasahi bajunya memakai Asy-Sya'bi juga masuk ke kamar mandi agar supaya seorang kita tahu bahwa para ulama as-salaf memahami seperti itu hadis yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari. Ini diantara metode seorang yang mempelajari ilmu fikih dan memperdalam agamanya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, la ba'sa ayata ta'ama al-qidra aw asy-syai'a. Kata Ibn Abbas tidak apa-apa seorang itu merasakan ya makanan yang ada di apa namanya di Priuk, dia rasakan rasanya awi syai atau sesuatu yang ingin dia beli, sesuatu yang ingin dia beli dia coba dulu, tidak apa-apa dia rasakan. Ya, beda ya merasakan dengan memakan. Kalau dirasakan itu diletakkan ke lidah, lidah bisa merasakan. Ya, setelah itu dia keluarkan itu merasakan namanya. Tapi kalau dia mencoba atau memakan, dia masukkan, makan, pelan. Kan begitu. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau dia rasa saja, ini tidak membatalkan. Ibnu Abbas melakukannya. Ibnu Abbas mengatakan tidak apa-apa tentang hal ini. Iya. Jelas ya? Baik. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, la ba'sa bil matmadha wa tabarrut lis-sha'im. Berkata al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, tidak apa-apa. Para yang berpuasa itu berkumur-kumur dan mendinginkan dirinya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau berkumur-kumur tidak dipermasalahkan. Ya. Cuman setelah berkumur-kumur, kalau ada masih ada bekas-bekas air itu, dia buang sedikit. Setelah itu apa yang tersisa sedikit di mulutnya itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata waqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan." Apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka hendaknya dia dalam keadaan memakai minyak rambut, dan bersisir. Ya. Jadi ini pembahasan boleh saja. seorang membasahi rambutnya dengan minyak rambut. Ya. Dia membasahi rambutnya dengan minyak rambut dan dia bersisir, itu tidak dipermasalahkan. Wa qala Anas, dan berkata Anas, innali abzana ataqahhamu fihi wa ana shaim. Kata Anas, saya mempunyai abzan. Abzan ini apa namanya? Dia tempat mandi, apa tempat batu begitu besar, ya, cekung di dalamnya seorang bisa mandi seperti teflon, ya, teflon. Ya. Kayak seperti itu yang besar. Nah. Ya, kata Anas, saya mempunyai abzan, saya berendam di dalamnya dan saya dalam keadaan berpuasa. Wa yutkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istak wa huwa shaim. Dan disebutkan dari Nabi bahwa beliau ini bersiwak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini beliau terangkan riwayat dari Nabi dan dibahasakan dengan sigot muallak, muallak dengan sigot tamrid. Disebutkan Imam Al-Bukhari mengisyaratkan lumahnya. Ya, jelasnya? Karena itu beliau bawakan akhir juga, bukan disebut di awal. Sebab harusnya apa yang datang dari Nabi didahulukan ketika dijadikan sebagai pendalilan. Cuma di sini Imam Al-Bukhari hanya ingin memperkuat saya. Wa qala Ibnu Umar yastaku awwal an-nahar wa akhirahu wa la yabla'u riqahu. Dan berkata Ibnu Umar, ya, boleh dia berpuasa di awal hari, di pagi hari, dan boleh dia bersiwak di pagi hari dan boleh dia bersiwak di akhir hari, yaitu di sore hari. Tapi jangan dia telan apa liur dari siwak itu. Kalau dia bersiwak ada ludah dari setelah bersiwak, jangan dia telan, dia keluarkan. Ya, dia keluarkan. Wa qala apa? Inisdadara atau inisdarada riqahu la aqulu yuftir. Ya. Dan berkata apa? Kalau misalnya seorang itu menelan ludahnya, saya tidak berkata dia itu berbuka. Ya, ini kalau seorang berpuasa dia menelan ludah, tidak dipermasalahkan. Ya. Jelasnya tidak dimermasalahkan. Dia tidak bersiwak, tidak berkumur-kumur. Ya, dalam keadaan berpuasa biasa, dia telan ludahnya, itu tidak ada masalah. Ya, bahkan lebih daripada itu, sebagian ulama menyebutkan, disebut dari Imam Ahmad, beliau ditanya tentang hukum orang yang mengumpulkan ludahnya. Ya, di mulutnya. Ludahnya dia kumpul sampai banyak di mulutnya. Setelah itu dia telan, kayak orang minum. Ya. Apa hukum puasanya? Kata beliau, tidak apa-apa. Sebab memang asalnya itu adalah apa? Ludah berasal dari apa? Dirinya, bukan dari luar. Masuk. Nah. Baik. Kemudian waqala Ibnu Sirin la ba'sa bisiwak ar-ratab. Berkata Ibnu Sirin, tidak apa-apa dengan siwak yang masih basah. Ya. Siwak yang masih basah itu dia masih lembut. Ya. Basah. Kalau siwak yang biasa kita pakai itu, dan di sini biasanya sampai sini sudah kering, ya, siwak kering, ya. Baik. Kila lahu ta'amun, ya. Qala al-ma'u lahu ta'amun wa anta tumatmidu bihi. Maka ketika Ibn Sirin berkata, tidak apa-apa seorang memakai siwak yang masih basah, ada yang bertanya, loh, siwak yang masih basah itu kan ada rasanya. Ya. Kata Ibn Sirin, air juga ada rasanya. Dan kamu kumur-kumur dengan air. Ya. Jelas ya? Dan ini dari uslub para ulama, ya, di dalam memahamkan. Ya, kadang sebagian orang enggak bisa, ya, apa namanya, diberikan pemahaman kecuali diberi contoh yang semisal. Ya, dikatakan kepadanya enggak apa-apa bersiwak. Ya. Pakai siwak basah. Loh, siwak basah itu kan punya rasa. Ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, punya rasa. Betul punya rasa. Air juga punya rasa. Kalau begitu kamu gak usah berkumur-kumur. Nah itu baru paham kalau begitu, ya. Nah, kadang-kadang seorang, ya, memberikan contoh untuk memahamkannya dengan hal yang lain. Ya, dan saya teringat sebuah apa namanya kisah. Ya, sebagian dari anggota Lajnah Da'imah ada yang ditanya tentang hukum masuk kamar mandi. Ya, orang hukum membawa HP. Yang HP ini apa namanya? Ada Al-Qur'an di dalamnya. Ya, apa hukum membawa HP yang seperti ini ke kamar mandi? Maka syekhnya bertanya padanya, itu Al-Qurannya di mana? Kata si penanya, Al-Qurannya itu di memori HP. Ya. Kata syekhnya, tidak apa-apa kalau gitu, masuk saja. Kamar ini tidak ada masalah. Ya. Kata si penanya, ya syekh, ini ada Al-Qurannya. Kok bisa Al-Quran dibawa masuk kamar mandi? Kata syekh, dia di memori kan? Kata penanya, iya. Kalau begitu syekh bilang tidak apa-apa. Diulangi lagi sama penanya, ya syekh, ini ada Al-Qurannya. Gak bisa paham. Akhirnya syekhnya bilang pada dia, baik, kamu hafal Al-Quran? Iya. Syekh hafal Al-Quran. Baik, kalau kamu masuk kamar mandi, letakkan dulu otakmu, kemudian masuk kamar mandi. Baru dia paham setelah itu. Ya, sebab ini sama ya. Ya, permisalan, apa namanya, permisalannya. Baik. Jadi kadang sebagian dari apa namanya para ulama kita itu menjelaskan masalah-masalah kepada manusia, hal yang apa dicontohkan dengan hal yang mudah dia pahami. Ya, dan ini juga dari pentingnya seorang itu duduk dan mengambil ilmu dari guru, ya, supaya dia tidak salah memahami. Dia tidak salah memahami. Ya, sebab yang menjadi apa namanya membuat banyak permasalahan, ya, itu adalah orang-orang yang memahami dengan pemahaman sendiri. Nah, itu yang bikin banyak permasalahan. Ya. Karena itu disebut dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-ilmu nuqtah kattarahal jahilun." Ilmu itu sebenarnya cuma satu titik. Ya. Tapi titik ini diperbuat banyak oleh orang-orang jahil. Akhirnya semakin sulit dipahami. Padahal sebenarnya kalau dia paham ilmu itu hal yang sederhana untuk dipahami. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Walam yara Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lis-sa'imi ba'san." Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai, mereka semua berpendapat tidak apa-apa seorang yang berpuasa itu memakai celak. Ini tentang memakai celak ya. Sini Imam Al-Bukhari sudah membahas banyak hal, masya Allah. Ya, mandi, tentang mandi, mencicipi makanan juga beliau bahas, berkumur-kumur, berendam, ya, memakai minyak rambut, bersisir, ya, memakai siwak, kemudian menelan ludah, memakai siwak basah, kemudian memakai celak yang terakhir. Ini semuanya diperbolehkan. Ya, asalnya diperbolehkan karena memang tidak ada larangan bagi orang yang berpuasa melakukannya. Memakai celak ini adalah hal yang boleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Ya, dan ini pendapat yang tidak kuat. Ya, kenapa mereka mengatakan makruh memakai celak? Katanya karena mata itu ada keterkaitan dengan tenggorokan. Ya, dan ini pendapat yang tidak benar. Karena apa? Orang yang memakai celak itu tidak akan masuk ke tenggorokannya. Tidak akan masuk ke tenggorokannya. Karena itu memakai celak tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian Al-Bukhari membawakan dua riwayat di sini untuk judul bab tentang masalah mandi. Kata beliau, "Haddatsana Ahmad bin Shalih." Itu Ahmad bin Shalih Al-Misri. "Qala haddatsana Ibnu Wahab," yaitu Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab Al-Misri. Nah, Abdullah bin Wahab Al-Misri ini diberi gelar dengan Diwanul Ilm. Dan beliau termasuk salah seorang imam yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Walaupun ada sebagian orang yang mengkritik, ya, karena katanya dia pernah melihat Ibnu Wahab hadir di majelis dan dia mengantuk-ngantuk di majelis Imam Malik. Ya. Maka bagaimana mungkin dikatakan dia adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Namun dijawab bahwa Ibnu Wahab sudah mendengar Muwatta Imam Malik itu berulang kali dari Imam Malik. Jadi kalau dia ngantuk-ngantuk itu wajar. Biasa. Jelas ya? Tapi yang tidak biasa kalau dia baru hadir di satu majelis kemudian ngantuk-ngantuk. Ya. Nah, itu yang tidak wajar namanya. Ya, kalau dia sudah apa namanya? Paham atau sering mendengarkannya, nah itu adalah hal yang diberi udzur untuknya. Hari yang diberi udzur untuknya. Jelas ya? Karena sebagian murid dia berguru dari gurunya sudah lama. Seperti Sufyan bin Uyainah, dia berguru dari Amr bin Dinar 20 tahun. Ya. Ketika Amr bin Dinar sudah tua, ya, suaranya sudah tidak terdengar jelas, Ibnu Uyainah dari jauh melihat gerakan bibirnya, dia sudah tahu Amr bin Dinar bicara apa. Hadits apa yang dia baca? Ya, ini karena dia sudah sangat lama duduk dengan apa? Dengan gurunya dan menghafal riwayat-riwayatnya. Baik. Kata Ibnu Wahab, haddatsana Yunus, ceritakan kepada kami Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. An Ibn Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, an Urwata, yaitu Urwah ibnu Az-Zubair, wa Abi Bakar. Ya. Dan Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibnu Abdurrahman. Annaha qalat, beliau berkata, taib, annahu dikatakan qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr junuban fi Ramadan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau didapati oleh waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Dan ini di bulan Ramadan. Ya. Beliau junub bukan karena mimpi. Ini pembahasan ya. Ya. Kalau bahasa lebih jelasnya, beliau junub karena melakukan hubungan suami istri. Tapi Aisyah membahasakan dengan bahasa yang apa? Halus. Beliau junub bukan karena mimpi, supaya orang paham junubnya dari jenis apa. Kemudian fayaghtasilu, lalu beliau mandi, wa yasum, dan berpuasa. Iya. Sisi pendalilannya di sini, Nabi dalam keadaan berpuasa sudah. Iya. Kemudian beliau mandi junub. Ini mandi. Menunjukkan bahwa orang yang berpuasa tidak apa-apa, dia mandi. Jelas ya? Ya. Demikian pula orang yang berpuasa, kalau dia junub di siang hari, itu tidak membatalkan puasanya. Kalau dia junubnya karena mimpi, dia tidur misalnya, kemudian bangun, dia dapati dirinya dalam keadaan basah. Maka yang seperti ini tidak membahayakan puasanya. Dia mandi dan selesai. Iya. Baik, demikian pula semakna dengan junub perempuan yang haid. Kalau seorang perempuan dia haid, ya, kemudian jam 12 malam dia sudah suci, tapi dia pikir sulit baginya untuk mandi jam 12 malam, akhirnya ditunggu waktu subuh. Tapi dia sudah suci jam 12 malam, boleh dia sudah berniat puasa besok, karena sudah suci. Jelas ya? Iya. Dia sudah niat puasa, tertidur, adzan subuh baru bangun. Maka boleh di sini dia mandi haid dan dia sudah terhitung apa? Berpuasa. Ya, terhitung berpuasa. Baik. Kemudian dalam hadis yang berikutnya kata beliau, haddatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail. Ismail di sini kalau Imam Al-Bukhari bilang Ismail, tidak ada embel-embel lainnya, dan guru Ismail adalah Malik. Dia enggak ada lain kecuali Ismail bin Abi Uwais. Ya. Di riwayatnya di luar Sahih Bukhari ada kelemahan, tapi di dalam Sahih Bukhari Imam Al-Bukhari memilih riwayat yang kuat, karena itu diterima dia di dalam Sahih Bukhari. Qala, beliau berkata, haddatsani Malik, menceritakan kepadaku Malik, dan Malik ini pamannya. Ya. Pamannya dari pihak ibunya. Al-Sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn Al-Harith bin Hisham bin Mughirah. Anaku sami'a Abu Bakar ibn Abdurrahman annahu qala kuntu ana wa abi. Kata Abu Bakar bin Abdurrahman, adalah saya dan ayahku, fadhahabtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha. Maka saya pergi bersama ayahku, kemudian kami menjumpai Aisyah, masuk menjumpai Aisyah. Ya, maksudnya di sini masuk menjumpai, ya, di belakang hijab ya, sebab mereka para sahabat ketika membahasakan, atau para tabi'in, ya, seperti Al-Qama, Masruq, dan selainnya dari murid-murid Aisyah, kalau mereka membahasakan kami masuk menjumpai Aisyah, maksudnya di belakang hijab. Di belakang hijab. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian bertanya atau meminta kepada para istri Nabi tentang sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Mintalah dari belakang hijab. Iya, ini etika yang sudah dimaklumi. Karena itu kalau tidak disebut di sini di belakang hijab, ya, itu karena sudah dimaklumi bagaimana etikanya. Aisyah berkata, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'in ghair ihtilam thumma yasumu. Saya mempersaksikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau itu masuk di waktu pagi dalam keadaan junub, ya, karena melakukan jima' bukan mimpi, kemudian beliau berpuasa. Ini penekanan-penekanan, ya, bahasa di sini penekanan. Karena beliau, karena itu di riwayat ini dirinci, beliau itu junub karena jima', bukan karena mimpi. Ini karena ada penekanan. Iya. Kata Abu Bakar bin Abdurrahman, "Tsumma dakhalna ala Ummi Salamah faqalat misla dalik." Kemudian kami masuk menjumpai Ummu Salamah dan Ummu Salamah berucap seperti itu. Ya, hal yang sama. Nah, dan ini menunjukkan bahwa seorang murid dia kadang bertanya dari beberapa orang guru, dan itu enggak apa-apa. Dan ini dari keberkahan seorang menuntut ilmu, semakin banyak dia bertanya kepada guru, maka akan semakin kuat ilmu yang dia pelajari itu. Iya. Kemudian bab yang ke-36 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babus sa'im idza akala aw syariba nasiyan. Bab seorang yang berpuasa apabila dia makan dan minum dalam keadaan lupa. Ya, dalam keadaan lupa. Iya. Baik. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan dua hal sekaligus. Yang pertama, beliau ingin menerangkan bahwa bagi orang yang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum. Diharamkan untuk makan dan minum. Siapa yang makan dan minum itu membatalkan puasanya. Itu dari pembatal-pembatal puasa. Dan di dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa ada udzur. Kalau seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu udzur baginya, boleh dia melanjutkan puasanya. Dan makan dan minumnya tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Ya, ini dua hal yang terkandung di dalam bab ini. Imam Al-Bukhari membawakan beberapa athar dari para ulama, para imam. Waqala apa dan berkata apa, yaitu apa bin Abi Rabah, ahli fikih di kota Mekah, murid Ibn Abbas. In istanthara fadakhala al-ma'u fi halqihi fala ba'sa illam yamlik. Kalau dia menghirup air, orang berwudu, kumur-kumur, dia hirup air. Ketika dia hirup air, ternyata air itu masuk ke tenggorokannya. Ya. Maka kata atau tidak apa-apa. Kalau memang itu di luar kesengajaannya. Hal yang dia di luar kemampuannya, enggak bisa dia apa namanya? Tahan. Jelasnya dia kumur-kumur enggak sadar masuk air. Maka ini enggak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja, ini artinya apa? Dia berbuka kalau dia sengaja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wabalik fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam menghirup air kecuali kalau kamu berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Laqit bin Sabirah riwayat Imam 4. Iya. Kemudian kata beliau, waqala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, in dakhala halqahu dzubabu fala syai'a alaihi. Kalau ada nyamuk yang masuk di tenggorokannya, ada lalat yang masuk di tenggorokannya, maka tidak apa-apa, kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. Dan dimaklum ya, seorang masuk lalat di tenggorokannya, dia sengaja atau tidak? Hah? Ya, tentunya tidak ada yang berpikir, ada orang sengaja dia cari lalat, dia telan. Tidak. Ini di luar kesengajaan. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Wa qala al-Hasan wa Mujahidun, dan berkata al-Hasan dan Mujahid, itu Mujahid bin Jabr, in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Kalau dia melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia lupa, tidak ada apa-apa terhadapnya. Ya. Ini kalau dia lakukan hubungan suami istri dia lupa, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Di sini beliau membawakan ucapan Al-Hasan dan Mujahid, kalau berhubungan suami istri dalam keadaan dia lupa, ya, bahwa dia sedang berpuasa, itu tidak apa-apa. Kalau hubungan suami istri saja dalam keadaan lupa tidak apa-apa, demikian pula apa? Makan dan minum. Ya. Itu juga tidak apa-apa. Jelas ya? Ini kemungkinan maksud Imam Al-Bukhari membawakan atsar ini di sini. Dan kemungkinan yang kedua, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa makna dari hadits yang akan beliau terangkan, walaupun itu hanya disebutkan makan dan minum dalam keadaan lupa, Nabi perintah melanjutkan puasanya, demikian pula melakukan hubungan suami istri, sama saja. Sebab makan dan minum membatalkan puasa, demikian pula hubungan suami istri membatalkan puasa. Jadi bisa ditarik kaidah secara umum bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri, ya, atau orang yang melakukan pembatal puasa secara tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasanya. Jadi masuk ke dalam ketentuan umum, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufi al qalam an thalath, pena itu diangkat dari tiga orang. Afwan, di hadits yang lainnya, Rabbana la tu'akhidna, atau di ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami kalau kami itu lupa atau kami salah di dalamnya. Jadi kalau seorang itu lupa dan salah, itu tidak dipermasalahkan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdan. Kata Imam Al-Bukhari menceritakan kepada kami Abdan, yaitu Abdullah bin Uthman bin Jabala bin Abi Rawad Al-Marwazi. Beliau berkata akhbarana Yazid bin Zuray Abu Muawiyah. Qala haddatsana Hisham. Beliau berkata menceritakan kepada kami Hisham. Iya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, beliau katakan bahwa Hisham adalah Hisham Ad-Dustuwai. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Ya Allah alamnya, saya kurang memahami kenapa bisa Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Harusnya kalau kaidahnya Hisham di sini harusnya Hisham bin Hassan. Tapi ini perlu diperiksa kembali. Saya belum sempat memastikan apakah dia memang Hisham Ad-Dustuwai atau Hisham ibn Hassan. Kemudian kata beliau, haddatsana Ibnu Sirin. Menceritakan kepada kami Ibnu Sirin. Ibnu Sirin yaitu Muhammad bin Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah." Apabila seorang itu lupa lalu dia makan dan minum, kata Nabi, hendaknya disempurnakan puasanya. Sungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Iya. Baik. Hadits ini menunjukkan bahwa syariat kita ini penuh dengan kemudahan. Seorang yang lupa itu tidak diberikan hukuman terhadap hal yang dia lupa terhadapnya. Dia makan dan minum itu membatalkan puasa. Tapi karena dia lupa, tidak ada masalah. Itu dimaafkan baginya. Ini kaidah berlaku dalam banyak hal. Ya. Berlaku dalam banyak hal. Termasuk seorang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa. Juga tidak apa-apa, dia lanjutkan puasanya. Termasuk orang yang melakukan pelanggaran ihram pada saat haji dalam keadaan dia lupa. Maka tidak apa-apa, dia lanjutkan hajinya. Iya. Jelas ya? Selesai sudah bab yang ke-30. Atau bab yang ke-26. Kita pindah ke bab yang ke-27. Ya. Gimana? Sudah dilanjutkan? Saya khawatir antum sudah capek nanti. Masih ada pertanyaan? Kalau saya lanjutkan lagi, berarti kita lanjut jam 9. Setelah itu tanya jawab. Iya. Baik, tidak apa-apa, kita baca satu bab lagi. Kata Al-Bukhari rahimahullah, bab siwakir ratab wal yabis lissaim. Bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Siwak itu dua macam ya. Ada siwak basah. Siwak basah itu artinya siwak yang baru diambil. Karena siwak itu dari akar pohon, disebut dengan nama pohon siwak. Ya. Dia tumbuh di padang pasir biasanya. Dan biasanya siwak itu kualitasnya itu kadang dilihat dari suhu di padang pasir itu, dan kadang dilihat padang pasirnya kondisinya bagaimana. Itu menentukan kualitas siwak. Ya. Kadang siwak itu kalau kualitasnya bagus, nikmat sekali orang memakainya. Ya. Baik. Ini siwak ratab. Yabis adalah siwak yang sudah kering. Tapi kalau dia kering pun masih mempunyai pengaruh yang bagus. Dari sisi keutamaan memakainya sama saja. Ya, dan dari sisi manfaatnya juga sama. Tapi hanya dari sisi rasa menggunakannya yang berbeda. Karena menggunakan dengan siwak yang ratap, yang masih basah itu lebih bagus. Ya, lebih bagus dan lebih apa? Lebih lama pengaruhnya. Kemudian kata beliau, wayudkaru an Amir ibni Rabi'ata annahu qala. Disebutkan dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastak. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Iya. Wa huwa sha'im, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ma la uhsi wa la a'uddu. Saya melihatnya banyak kali, tidak bisa saya hitung dan tidak bisa saya jumlah berapa kali beliau bersiwak dalam keadaan berpuasa. Namun ini hadis disebut oleh Imam Al-Bukhari dengan siwak at-tamrid, menunjukkan beliau melemahkannya, ada mengisyaratkan kelemahan, dan di Fathul Bari Ibnu Hajar menjelaskan kelemahannya. Nah, waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka bersiwak setiap kali wudu. Ini dengan sigah al-jazm ya, menunjukkan hadisnya sahih. Ya, dan memang hadisnya di luar Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan selainnya, dan sanadnya sahih. Nabi berkata, andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Dan berwudu itu dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya. Ketika dia akan sholat subuh, ketika dia akan sholat duhur, ketika dia akan sholat asar, akan sholat maghrib, dan semuanya di kondisi apa? Semuanya di kondisi berpuasa. Iya. Baik. Wa yurwa nahwuhu an Jabir wa Zaid ibni Khalid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan semisal dengannya dari Jabir, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Imam Al-Bukhari memakai kalimat sighah tamrid, kemudian beliau sebutkan beberapa orang sahabat, itu kemungkinannya ada yang sahih, ada yang lemah. Wa lam yakhuss as-sha'ima min ghairihi, dan Nabi tidak mengkhususkan siwak itu untuk orang yang berpuasa dari selainnya. Jadi siwak itu bukan khusus untuk orang yang tidak berpuasa saja, atau khusus untuk orang yang berpuasa saja. Siwak itu boleh dipakai siapa saja. Dia berpuasa tidak berpuasa disunnahkan memakai siwak. Begitu maksudnya. Wa qalat Aisyah tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatun lil fami mardatun lirabb. Aisyah berkata, siwak itu adalah pensuci mulut. Pensuci mulut. Dan dia adalah hal yang membawa keridhaan dari Ar-Rabb. Iya, ini hadis dikuatkan ya oleh sebagian ulama. Ya, bisa dihasankan. Ini termasuk hadis yang menunjukkan keutamaan siwak. Dan dari hadis ini ya, sejumlah ulama mengambil pendalilan kalau seorang bau mulutnya mulai berubah, disunnahkan dia bersiwak, lebih disunnahkan dia bersiwak. Demikian pula kalau misalnya apa namanya giginya mulai ada kotoran, lebih disunnahkan lagi dia bersiwak. Waqala Atha wa Qatada tu yabtali'u riqahu, dan berkata Atha dan Qatada boleh dia menelan ludahnya. Iya. Baik, secara umum di sini Al-Bukhari membawakan riwayat-riwayat, beliau hanya ingin menjelaskan bahwa bersiwak itu adalah hal yang diperbolehkan. Siwak basah maupun kering. Ya, yang basah juga tidak apa-apa. Dengan dalil berkumur-kumur itu basah. Dan itu diperbolehkan. Karena itu Al-Bukhari di sini akan membawakan riwayat tentang kisah Utsman bin Affan memperagakan wudu, di mana disebutkan di dalamnya berkumur-kumur. Dan wudu ini berlaku untuk semua jenis wudu. Wudunya orang yang berpuasa dan selain berpuasa. Iya. Jelas ya? Kata beliau dalam riwayatnya hadatsana Abdan. Abdan adalah Abdullah ibn Uthman bin Jabalah Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah di sini walaupun tidak disebut siapa Abdullah, tapi orang sudah tahu. Ini Abdullah adalah Abdullah ibn Al-Mubarak Al-Marwazi. Qala akhbarana Ma'mar, yaitu Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri, thumma Al-Yamani. Qala hadatsani Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. An Atha bin Yazid, dari Atha bin Yazid, yaitu Atha bin Yazid Al-Laythi. An Humran, dari Humran, yaitu Humran Mula Uthman bin Affan. Beliau berkata, raaitu Uthman radhiyallahu anhu, saya melihat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu tawadda'a, beliau berwudu. Fa afragha ala yadayhi thalathan, lalu beliau menuangkan air di atas tangannya 3 kali. Menunjukkan bahwa orang yang berwudu sunnahnya sebelum dia masukkan tangannya ke bejana, dia tuangkan dulu air, dia cuci dulu 3 kali baru dia masukkan ke bejana, supaya kebersihan tangannya terjaga dan air bejana juga terjaga. Thumma tamattama wastanthar, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Di sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini, berkumur-kumur dan menghirup air. Ya, itu dilakukan. Dan air benda basah, menunjukkan bahwa bersiwak dengan siwak yang basah tidak apa-apa. Thumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalathan, thumma ghassala yadahu al-yusra ila al-mirfaqi thalathan, kemudian beliau mencuci tangan kanannya ke siku 3 kali, kemudian beliau mencuci tangan kirinya ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghassala rijlahu al-yumna thalathan, thumma al-yusra thalathan, kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu mencuci kaki kanannya 3 kali dan mencuci kaki kirinya 3 kali. Selesai sudah wudunya. Kemudian Utsman berkata, "Maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza," siapa yang berwudu seperti cara wudukku ini, "tsumma yusalli raka'ataini," lalu dia melakukan salat 2 rakaat, "la yuhaddithu nafsahu fihi ma bi syai'," dia tidak membisikkan sesuatu pada dirinya dalam melaksanakan sholat 2 rakaat itu, maksudnya dia sholat, masya Allah khusyuk. Ya, kalau ada bisikan-bisikan, dia berusaha melawannya, tidak membiarkannya, langsung dia tetap khusyuk. Ya, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan ini dari keutamaan seorang itu berwudu lalu dia sholat 2 rakaat. Dan hadis ini juga menjelaskan keutamaan sholat itu hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Jangan dibiarkan bisikan-bisikan diri, pikiran-pikiran, ya, menggerogoti sholat seseorang. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Selesai sudah bab yang ke-27. InsyaAllah Ta'ala, bab-bab berikutnya kita lanjutkan di pertemuan besok. Ini banyak sekali pertanyaan ya. Ini harusnya kita jawab pertanyaan berkaitan dengan puasa saja. Menghisap asap itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau kita berada di tengah orang-orang yang tidak puasa dan merokok, kemudian kita menghisap bau rokoknya? Ya, ini salah sendiri. Kenapa dia berada di tengah-tengah situ? Ya, bertengah orang merokok, sudah tahu orang merokok, dia berada di situ. Dia tinggalkan, dia berdiri. Ya. Kalau dia di mobil misalnya kendaraan, ya dia bisa berdiri mencari tempat lain. Kalau penuh dia bisa berdiri supaya tidak menghirup. Kalau dia yang lebih bagus, dia nasihati orang tersebut. Ya, dikatakan, "Maaf, saya sedang berpuasa. Kalau bisa dimatikan ya rokoknya." Dan saya kira ya orang-orang kalau dikatakan seperti itu akan memaklumi. Nah, akan memaklumi. Apakah termasuk juga ahli ibadah seorang yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmu yang dia ketahuinya dan istiqamah dalam melakukannya? Ya tentunya ya. Kalau dia masya Allah mengetahui ilmu dan mengamalkannya, ya itu pasti ahli ibadah. Sebab banyak sekali dari ilmu itu berkaitan dengan ibadah. Kalau dia amalkan berarti dia pasti apa? Ahli ibadah. Iya. Apakah boleh seorang imam tarawih itu memberi isyarat atau kode ketika mau sholat witir, mengatakan witir supaya jamaah tahu dan memasang niatnya? Ya. Witir itu tidak perlu niat. Ya, jelas ya? Sebab dia sholat malam, witir itu, dia tutup dengan angka ganjil, sudah dikatakan witir namanya. Karena itu, kalau dia berkata kepada makmum, sekarang saya sholat witir, itu namanya tahsilu hasil. Ya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia sholat saja, witir, itulah witir. Jelas ya? Itulah witir, selesai. Gak perlu dikatakan memasan niat. Inilah pembahasan niat pada sebagian orang bikin berat untuk diri mereka sendiri. Ya, membuat banyak was-was. Padahal syariat yang memudahkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul lail matna-matna, salat malam dua-dua." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, apa namanya? "Idza khasyiya as-subh," apabila dia khawatir masuk waktu subuh, ya. "Falyarka raka'ah," hendaknya dia ruku satu rakaat. "Yutara lahu ma shalla," maka akan dianggap witir apa yang sudah lalu dia salati. Ini orang sedang salat, khawatir masuk subuh karena sudah mendengar adzan, maka dia salat ganjil supaya terhitung witir baginya. Tidak perlu dia batalkan salatnya kemudian takbir niat baru untuk witir. Ya. Jelas ya, itu menyelisih ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa berbuka puasa itu dibaca sebelum makan atau sesudah makan? Ya. Boleh dibaca sebelum dan sesudah. Yang jelas ketika akan berbuka. Sebab di hadisnya disebutkan tiga orang yang mustajabah doanya. Salah satunya sebutkan kalimat di situ, "Inda fitrihi," ketika dia berwudu. Ketika dia berbuka. Dan karena ketika dia berbuka, itu mungkin saat dia akan berbuka atau sedang berbuka dan setelah berbuka. Ya. Yang jelas tidak lepas dengan kata berbuka. Karena itu, ya, seorang ketika akan berbuka mengingat, ya, doa, membaca doa yang baik, ya, memperbanyak doa, dan tidak apa-apa dia sambil makan dan membaca doa, ya, tidak dipermasalahkan. Dalam bersiwak, apakah setelah berwudu atau sebelum berwudu yang afdalnya? Ya. Afdalnya dilihat apa yang terbaik untuk dirinya. Yang lebih baik membersihkan untuknya. Kalau lebih bersih sebelum wudu, kemudian dia wudu, itu lebih bagus. Kalau lebih bagus dia wudu dulu, kemudian dia bersih, itu juga lebih bagus. Karena semuanya memang dibolehkan. Bolehkah hubungan suami istri pada siang hari ketika puasa sunnah? Ya, jawabannya, puasa sunnah itu Rasulullah bersabda, "Al-mutatawwi amiru nafsihi. Insya'a sama wa insya'a aftara." Seorang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berbuka, dia berbuka. Ingin dia puasa, dia berpuasa. Ya. Seorang berbuka itu banyak hal. Mungkin dia berbuka dengan makan, mungkin dia berbuka dengan minum, dan mungkin dia berbuka dengan apa? Melakukan hubungan suami istri. Ya. Jelas ya? Karena itu kembali kepada dirinya kalau di puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ini dia wajib membayar kafarah. Akan datang penjelasan tentang membayar kafarah. Bolehkah puasa 3 hari setiap bulan? Tidak pada tanggal 13, 14, 15. Ini akan datang pembahasannya ya. Akan datang pembahasannya. Insyaallah nanti ditanyakan besok. Ya, kalau belum kita bahas, ya nanti saya jawab pertanyaannya. Tapi insyaallah akan datang pembahasannya. Bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam jiwa? Ya, cara menghilangkan keraguan itu sebenarnya gampang. Caranya cuek saja. Kalau ragu, dia cuek saja. Ya, itu cara yang paling aman, ya, paling efektif dan paling sesuai dengan kentunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? So, keraguan kalau dia tidak yakin, itu tidak dianggap oleh syariat. Maka dia tinggalkan hal yang seperti itu. Baik, saya tidak jawab ya pertanyaan yang di luar materi, kita tinggalkan. Ini banyak pertanyaan. Apa yang harus dilakukan jika saya lupa jumlah puasa Ramadan tahun lalu yang saya tinggalkan? Berapa jumlah puasa yang harus saya qadha? Ini sekarang kalau dia lupa karena apa? Karena dia sakit, karena dia safar, atau karena dia haid? Iya. Udzur lupanya apa? Jelas ya? Kalau dia lupa berapa jumlahnya, maka dia bisa mengira-ngira. Dia perkirakan jumlah yang paling meyakinkan. Kalau dia haid misalnya, biasanya haid berapa hari? Dia tahu dirinya biasanya 5-7 hari misalnya. Oh, dia ambil 7 hari. Anggap 7 hari. Jelasnya? Kalau dia ragu antara 7-10, dia ambil 10. Ya. Demikian. Baik. Istri saya meninggalkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan yang lalu dikarenakan hamil, nifas, dan menyusui. Yang ingin saya tanyakan, di mana di antara udur-udur? Ya, yang kalau disebut hamil, nifas, dan menyusui berarti dia masuk Ramadan dalam keadaan hamil dan di tengah Ramadan melahirkan. Ya. Maka pada saat hamilnya itu dia hitung membayar fidyah saya. Pada saat hamilnya membayar fidyah saya, dan setelah melahirkan yang dihitung adalah nifasnya saya. Menyusui tidak dianggap, sebab yang ada adalah nifas dan itu asal udur pada perempuan. Kalau dia nifas, asalnya nifasnya yang dihitung. Kalau dia haid, asalnya haidnya yang dihitung. Walaupun dia menyusui. Jadi kalau dihitung nifas, berarti dia dihitung haid, diqadha, diganti dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Kalau dia hamil, bayar fidyah, itu memberi makan. Sebagaimana yang akan dijelaskan insyaallah taala. Jika orang tua, tetangga dan sekitar sudah lebaran, sedangkan pemerintah menetapkan tanggal 30, mana yang harus saya ikuti? Ya. Ini apa namanya pembahasan ini dilihat di keadaannya. Saya sudah terangkan bahwa asalnya melihat keluarnya Ramadan itu dengan melihat hilal. Ya, jadi lihat orang yang bersama melihat hilal itu yang menjadi ukuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fitru yauma apa as-sawmu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari manusia berpuasa dan berbuka itu adalah hari manusia berbuka. Jadi diikuti kebanyakan orang. Diikuti kebanyakan orang pada saat berbuka. Ya, sekarang hilal misalnya sudah dilihat. Tapi pemerintah menetapkan lebaran bukan besok, tapi lusa ditetapkan. Kalau dia memandang hilal ini sudah syah, dia melihat, ya, atau pemerintah sendiri mengumumkan melihat hilal, tapi mereka mengambil keputusan, ya, mengikuti hisab lusa, maka di sini seorang lebaran bersama pemerintah, tapi besoknya dia sudah berbuka, tidak puasa lagi. Tapi lebarannya bersama siapa? Bersama pemerintah. Boleh saja seorang itu lebaran karena dia undur lebarannya di hari kedua Syawal karena ada udur. Itu pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat hilal satu Syawal terlambat berita melihat hilalnya, di tengah hari baru nyampe. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan salat Idul Fitrinya di hari kedua Syawal, di hari kedua. Jadi ini ukuran yang kedua, dilihat kebanyakan manusia di situ. Iya. Jelas ya? Adapun mengatakan aturan umumnya harus mengikuti pemerintah, ini kalimat saya anggap kurang tepat untuk kondisi kita di Indonesia. Jelas ya? Saya katakan kurang tepat, saya berikan contoh kenyataan supaya antum tahu bahwa ini kalimat kurang tepat. Di pemerintah pusat ditetapkan misalnya hari Senin. Di pemerintah daerah tidak, hari Selasa. Ya. Dan di pemerintah daerah di hari Senin tidak ada yang berlebaran. Lebarannya semuanya Selasa. Maka di sini tidak cocok seorang mengatakan ikut pemerintah pusat yang dia inginkan. Sedangkan di pemerintah daerah, ya apa? Hari Selasa dan semuanya pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Ini terbukti ya di sejumlah daerah, ada sebagian tempat, ya semuanya, ya kebanyakannya mengikuti apa namanya warga yang biasa, antum tahu sendiri yang biasa menyelisih pakai hisab itu dimaklumi, ya, ya ikut di hari pemerintah itu nggak ada, ya yang pergi lebaran, ya itu bisa dikatakan tidak ada, sebab yang hadir di lapangan cuma 2 orang saja. Ya, jelas ya. Yang lainnya berpuasa di hari besoknya. Makanya seperti ini, seorang tidak berlebaran dengan 1-2 orang saja. Dia berlebaran dengan apa? Kebanyakan manusia dia berlebaran. Iya. Maka ini menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Baik. Apakah menikmati aroma masakan dapat membatalkan puasa? Kalau dia bukan asap, hanya mencium bau, itu tidak ada masalah. Dia mencium bau minyak wangi, bau masakan, itu tidak ada masalah. Ya, walaupun dia nikmati, ya, itu tidak membatalkan puasanya. Jelas ya? Seorang boleh aja mengatakan, oh ini minyak wangi harum banget. Ya, enak sekali pakai minyak wangi ini. Itu kan menikmatinya namanya. Ya, dan itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana nasihatnya untuk seorang santri yang tidak terlalu suka banyak ngomong, tidak suka bergaul dengan temannya di mahat, yang lebih sibuk mengurusi diri sendiri, kurang akrab dengan orang lain? Tapi bukan berarti tidak saling bantu-membantu. Ya. Ini pertama, seorang itu jangan sibuk mengurusi orang lain. Yang dia urus dirinya sendiri. Jangan selalu menjadikan orang lain sebagai patokan. Belum tentu dirinya itu sempurna. Itu yang pertama. Di dalam hidup bersama, apakah sebagai santri, sebagai masyarakat maupun yang lainnya, yang pertama, seorang jangan sibuk mengurusi orang lain. Dia benahi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, seorang itu banyak memberi udur kepada orang lain. Iya. Sebab si Anu tidak suka bergaul, dia mungkin punya sebab-sebab pribadi yang kita tidak ketahui. Dan kalau kita ketahui, kita akan memberikan udur yang pantas untuknya. Karena itu seorang memaklumi. Seorang memaklumi. Ya. Kemudian yang ketiga, dari akhlak yang mulia adalah seorang tahamul terhadap kejelekan yang dilakukan oleh orang. Anggaplah itu kejelekan, dia banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Ya, toh di dalam Al-Quran disebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak di masa dia susah, di masa dia lapang. Ya. Dan dia menahan amarah dan banyak memaafkan manusia. Banyak memaafkan manusia. Ya, karena itu dari kesalahan seorang yang menuntut ilmu, dan ini banyak di pondok-pondok pesantren. Ya, penuntut ilmu dia sering sibuk mengurusi kawannya sendiri. Ini sepulan terlalu egois, ya, mementingkan dirinya dan terlalu begini dan begini. Akhirnya itu mengganggu proses dia belajar. Dan ini gampang ditunggangi oleh syaitan. Sibuk mengurus kawannya, akhirnya dia sendiri murojaahnya tidak tahu apa yang dia hafal. Karena dia ada masalah sama orang lain. Ada masalah dengan orang lain, akhirnya ya, tanya ke ustadznya. Ya, bagus kalau dia hanya tanya ke ustadznya. Kalau langsung lapor orang tuanya, ya, akhirnya bikin masalah lagi untuk orang tua. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu dari kecil, dari awal dia menuntut ilmu, itu harus dia pandai menggunakan akalnya. Ya, dia harus bisa dewasa dari semenjak awal dia menuntut ilmu. Dan itu dari pembinaan seorang terhadap diri. Ya, kalau dia tidak membina dirinya, itu bukan penuntut ilmu namanya. Bukan penuntut ilmu. Baik. Bagaimana jika seorang sedang makan sahur, sedangkan fajar subuh sudah tampak? Apakah dia harus meninggalkan makanannya atau dihabiskan makanan sahurnya. Ini sebenarnya pembahasan saya tadi lupa menjelaskannya ya. Berlalu bersama kita. Ada satu hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u fi yadihi fala yada'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ya, siapa yang mendengarkan adzan dan bejana masih di tangannya, bejana makan masih di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia selesai dari hajatnya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa kalau seorang itu makan, bejana masih ada di tangannya, ya, bejana masih ada di tangannya, maka boleh dia tetap makan sampai dia selesai, walaupun sudah adzan. Walaupun sudah ada. Baik. Ini pertama untuk hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama tentang masalah sanadnya. Masalah keabsahannya. Syekhul Syekh Muqbil rahimahullah dulu pernah menguatkannya. Tapi belakangan beliau melemahkannya. Iya. Dan Syekh Al-Albani dimaklumi ya, beliau menguatkan hadis ini. Ya, dan saya sendiri dari sepanjang apa yang saya ketahui dan saya pernah lewati dalam pembahasan hadis ini, ya, saya lebih condong kepada pendapat mereka yang melemahkan hadis ini. Jelas ya? Tapi anggaplah hadis ini adalah hadis yang sahih. Anggaplah hadis adalah hadis yang sahih. Maknanya tidak seperti yang dipahami itu tadi. Bukan artinya dia apa? Sudah adzan, dia tahu ini sudah masuk waktu subuh, dia tetap makan. Tidak, maknanya bukan seperti itu. Al-Baihaqi berkata itu hadis untuk orang yang mendengar adzan dan dia ketahui si muadzin ini biasanya dia adzan sebelum waktunya. Ya. Si muadzin adzan sebelum apa? Sebelum waktunya. Sebab di waktu subuh muadzin dia boleh adzan sebelum waktu. Karena itu ada adzan pertama. Jelas ya? Ya kalau dia tahu muadzin biasanya ini setukan adzan, biasanya dia adzannya 5 menit sebelum waktu dia sudah adzan. Ya, makan dia enggak ada masalah, tetap makan. Tapi kalau dia tahu si muadzin adzan tepat waktu, sudah berlalu hadis-hadis ayat Al-Qur'an, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Makanlah dan minum sampai tampak jelas apa minal fajr, waktu subuh itu. Jadi kalau waktu subuh sudah tampak, enggak boleh lagi makan dan minum. Itu ketentuan ayat. Dan hadis juga tegas dalam hal ini. Karena itu, mana-mana di dalam hadis lebih kuat. Iya. Nah, itu kesimpulan fikih dalam hal ini. Kalau seorang sedang makan dan minum dan dia yakin waktu subuh sudah masuk, dia wajib untuk berhenti. Dia wajib untuk berhenti. Kalau ada makanan di mulutnya, wajib dia keluarkan. Wajib dia keluarkan makanan tersebut. Ya, sebab sudah masuk waktu menahan. Jelas ya. Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, itu tadi maknanya di kalangan para ulama. Ya, andai kata sahih. Dan bukan maknanya, ya, kalau sudah masuk waktu, bejana masih ada di tangannya, boleh tetap makan. Kalau itu maknanya, maka ini akan membuka berbagai pintu yang tidak baik. Ya, dia sudah tahu, wah ini sudah sebentar lagi masuk waktu. Dia sengaja ambil makanan banyak-banyak, dia simpan di piringnya, dan sengaja apa namanya dipegang minuman. Oh, minumannya saya kantongi saya supaya ya, saya dihitung apa? Memegang makanan. Nah, ini namanya pembahasan khila. Dan dimaklumi ya, bab khila di fikih, di ilmu fikih tentang tidak bolehnya. Karena itu pemahamannya harus diarahkan kepada apa yang disebutkan oleh Imamul Baihaqi tadi. Tolong dijelaskan apabila seorang sedang berpuasa dan dia dalam keadaan tidur siang lalu bermimpi. Dia bermimpi ia sedang minum di dalam mimpinya. Ya, apakah puasanya batal atau tidak? Ya, ini dimaklum ya bahwa puasanya tidak batal. Ya, sesuatu yang dilihat dalam mimpi itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya, di dalam puasa maupun selain puasa. Ya, dan dia kalau mimpi, dia puasa, kemudian sedang mimpi minum, ya maka saya harapkan mimpinya itu adalah mimpi bagus. Ya, mudah-mudahan dia dapat kebaikan dari puasa ya. Tapi puasanya adalah puasa yang syah. Ini banyak pertanyaan di luar materi ya. Apa hukum berbekam ketika berpuasa? Ini akan datang penjelasannya. Ada bab khusus oleh Imam Al-Bukhari, beliau menerangkan apa hukum menggunakan infus. Ya, menggunakan infus sama ya dengan hukum orang yang makan dan minum, semakna dengan makan dan minum dengan sengaja atau membatalkan puasa. Apakah boleh kita melakukan sholat tahajud sebelum sahur namun kita sudah sholat witir sebelumnya? Boleh saja di sholat witir sebelumnya dan sebelum sahur dia sholat tahajud. Ya, dan kalau dia sholat, dia hanya sholat dua rakaat saja, tidak witir lagi. Ya, tidak witir lagi, sebab tidak boleh dua witir dalam satu malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ada yang berpendapat bahwa sholat witir adalah penutup sholat malam, yaitu bukan keharusan ditutup dengan witir, tapi memang sebaiknya atau kebanyakan sholat yang dilakukan itu ditutup dengan witir, tapi dia bukan keharusan. Nah, karena telah syah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat witir sudah ganjil, kemudian beliau salam. Setelah beliau salam, dia sholat lagi dua rakaat. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti ya sholat malam itu ditutup dengan witir, tidak mesti. Iya. Dalam keadaan darurat, yaitu seorang terkena najis pada pakaian, lalu dia mencari air dan tidak mendapatkannya. Yang mana dia berada di atas kereta, kemudian dia melihat debu. Apakah debu itu bisa digunakan sebagai penghilang najis? Ya, kalau dia tidak ada air, ya, dan di sini disebutkan najisnya di pakaian, dia hilangkan dengan debu. Dia hilangkan dengan debu. Ya, dia coba saja. Kalau itu bisa menghilangkan, meringankan najis tersebut, tidak ada masalah. Ya, sebab telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Sa'id riwayat Imam Ahmad, bagi orang yang ada kotoran di sendalnya, digosok ke tanah, digosok ke tanah, dan itu dari membersihkan najis. Ini kalau memungkinkan membersihkannya dengan tanah. Maka dia coba, kalau dia bisa memungkinkan, dia bersihkan dengan tanah atau dia kurangi najisnya dengan tanah, tidak apa-apa. Kalau tidak dan tidak ada lagi air, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.